Radio Data 107 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu dahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rekan dakta dimanapun Anda berada, semoga antum semuanya senantiasa, tentu juga ana, adalah senantiasa berada dalam lindungan serta hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kembali kita bersama dalam majelis udara, dalam majelis di mana kita membahas tentang apa yang diwariskan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita berupa pedoman bagaimana cara seorang dari kita berhamba mendekatkan diri dan bertaqarrub serta bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sholat. Beberapa majlis kali ini kita masih membahas masalah sholat sebagai pengayaan daripada kajian hadis dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Insyaallah jika kita sudah selesai, kita kembali lagi ke kitab tersebut. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, tentang sholat ini kita insyaallah malam hari ini berusaha untuk kita selesaikan pembahasan kita berkenaan masalah ruku'. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesaikan berhampir dengan bacaan kita dari mulai doa al-iftitah sampai dengan ta'awudz sampai dengan Al-Fatihah sampai dengan qiraat as-suwar atau membaca surat-surat yang kita baca di dalam sholat kita baik jahar maupun sir. Nah, kali ini kelanjutan daripada itu adalah tentu setelah berdiri membaca apa yang sudah kita bahas tadi adalah berikutnya ruku. Nah, di dalam ruku ini kita hendaknya perhatikan baik-baik petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita berkenaan dengan masalah ruku ini. Pertama kali saya ingin sampaikan kepada kita sekalian adalah bahwa adalah merupakan sunnah, adalah merupakan apa juga yang difahami oleh para ulama bahwa jika kita selesai daripada membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah dan membaca surat, maka kita hendaknya melakukan diam sejenak. Diam sejenak itu dalam bahasa Arab disebut dengan saktah. Nah, setelah kita baca misalnya minal jinnati wan nas begitu, sebelum ruku kita terdiam dulu sebentar. Nah, hal ini adalah terdapat riwayat, walaupun nanti kita dengar bagaimana komentar misalnya para ulama. Ada satu riwayat dari Samurah bin Jundub bahwa kata beliau Rasul itu adalah mempunyai dua saktah, dua sikap diam. Saktah hina yukabbir wa saktah hina yafrahu minal qiraati indar ruku'. Nah, perkataan ini ataupun riwayat fi'liyah dari Rasul ini adalah ternyata diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin dan kemudian dikatakan bahwa yang menjelaskannya yaitu Al-Imam Al-Iraqi mengatakan bahwa hadis ini terdapat dalam Jami' At-Tirmidzi. Namun kata beliau bahwa menurut Al-Imam ataupun Syekh Nasiruddin Al-Albani bahwa kata beliau setelah diteliti tidak ada di dalam Sunan atau Jami At-Tirmidzi perkara ini. Walau demikian, para ulama dari mulai Al-Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Syafi'i bahkan beberapa yang dikatakan juga oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu juga adalah menganjurkan tentang hal ini. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa kata beliau qala Syekh Abu Muhammad dalam kitab bernama At-Tabsirah mengatakan ruwiya anna Rasulullah SAW naha anil wisali fis shalah, lalu membawakan hadis riwayat lain bahwa Rasul itu melarang untuk bersambung dalam sholat. Mereka, para ulama, menafsirkan kata beliau bahwa yang dimaksud dengan wisol ini adalah satu, waslul qira'ah bitakbiratir ruku', menyambung bacaan dengan takbir ar-ruku', dan mengatakan yang demikian itu adalah makruh hukumnya. Yang benar adalah memisahkan antara qira'ah dengan ruku', yang dimaksudnya dengan sejenak terdiam. Dan kedua adalah tarkut tuma'nina fir ruku' wal i'tidal wassujudi wal i'tidal, dan ini adalah juga hendaknya diam. Nah, Al-Imam An-Nawawi mengatakan dan meriwayatkan perkara ini untuk menunjukkan pada kita bahwa mereka, para ulama, mengambil juga bahwa satu riwayat, walaupun riwayatnya adalah tadi saya katakan, termasuk sighatnya adalah menunjukkan terhadap lemahnya. Namun, dikatakan di sini bahwa saktah untuk menunjukkan tuma'ninahnya kita di dalam gerakan sholat. Lebih penting dari itu adalah bahwa apabila kita hendak ruku selesai daripada membaca atau tadi ditambah dengan saktah itu adalah kita kemudian bertakbir. Dan bagaimana gerakan takbir itu? Perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara ini dan diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya dan Al-Imam Muslim di dalam sunannya. Melalui Salim bin Abdullah dari ayah beliau, maksudnya adalah dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa kata beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul itu kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salata wa idza kabbara lir-ruku'i wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma kadzalika aidan wa qala sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Kata beliau di dalam hadis bahwa menurut Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Rasul itu mengangkat, kana yarfa'u, mengangkat yadaihi, kedua tangannya, hadwa, sejajar, sebentang. Sejajar, sebentang, yakni setinggi. Mangkibaihi, dua bahunya. Perhatikan, mengangkat kedua tangannya sejajar sebentang dengan kedua bahunya. Idza iftataha shalat, kapan itu melakukan itu? Kata beliau, jika membuka sholat. Berarti maksudnya adalah ketika takbiratul ihram. Perhatikan berikutnya, wa idza kabbara lirruku', dan jika beliau bertakbir untuk ruku'. Dengan jelas di sini, rekan dakta, kita semua mendengar dan memahami bahwa kata beliau idza kabbara, jika bertakbir lirruku'i, untuk melakukan gerakan ruku', berarti gerakan ruku' itu diawali dengan takbir Allahu Akbar, dan ar-ruku', dan rukunya itu adalah dimulai dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Mirip dengan ketika gerakan kita takbiratul ihram di awal. Jadi ini adalah kedua, rekan dakta. Praktekan, latih diri kita, jika kita akan rukuk, maka bertakbir Allahu Akbar, sembari mengangkat kedua tangan kita sejajar dan setinggi bahu. Berikutnya, di mana letak tangan setelah kita bertakbir, mengangkat kedua tangan itu dan rukuk itu? Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, kata beliau melalui Al-Qamah, qala Abdullah, 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata. Fakabbara wa rafa'a yadayhi, falamma raka'a tabbaqa yadayhi baina rukbatayhi. Qala fa balagha dhalika sa'dan fa qala sadaqa akhi. Qad kunna naf'alu hadha thumma umirna bihadha, ya'ni al-imsaku 'ala ar-rukbatain. Kalau diartikan bahwa Rasulullah SAW itu telah mengajari kami, kata beliau Abdullah bin Umar, mengatakan bahwa telah mengajari kami Rasulullah SAW tentang sholat. Bagaimana caranya? Kata beliau, fakabbara, bertakbir. Warafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya. dan mengangkat kedua tangannya tentu sesuai dengan riwayat yang sebelumnya, yaitu sejajar dengan bahu. Falamma raka'a, ketika beliau ruku', tabbaqa yadaihi, meletakkan, mencengkramkan kedua tangannya, baina rukbatayh, di antara dua lututnya. Kemudian dikatakan yang dimaksud dengan perkara itu adalah al-imsaku 'ala rukbatain, memegang dua lutut. Jadi rekan dakta, dimanapun Anda berada, jika Anda beruku, maka tangan kita ketika ruku adalah berada pada lutut. Saya sering melihat muslim kemudian meletakkan tangan ketika beruku itu adalah di bawah lutut, dan itu adalah salah. Atau di atas lutut, itu juga adalah salah. Yang benar adalah pada lutut. Perhatikan, ini adalah hadisnya sahih. Berikutnya, kalau tadi tangan, kalau tadi ruku, ataupun kalau tadi adalah pada lutut, sekarang bagaimana keadaan tubuh kita ketika ruku? Ketika kita ruku, rekan dakta, perhatikan pula hadis diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbiri wal qira'ah bilhamdillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibuhu walakin baina dzalik. Hadisnya panjang, saya tidak bacakan semua ya, tapi cukup sampai di situ karena wajhu asy-syahid sudah kita temui. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuka salatnya dengan takbir wal qiraata, dan membuka bacaan salat setelah takbiratul ihram itu bi dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Yani yang terdengarnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kata beliau berkenaan dengan ruku nih, perhatikan rekan-rekan, wa kana idza, dan Rasul itu idza, jika raka'a ruku, lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibuhu. Lam yushkhis artinya adalah dia tidak menunduk, merunduk begitu. Kepalanya lebih nyungsep ke bawah, itu salah. Wa lam yusawwibuhu artinya adalah juga si kepala itu juga tidak terlalu congkak ke atas, naik ke atas, mendengak ke atas, itu juga adalah salah. Jadi yang benar adalah bahwa rekan dakta barangkali bisa digambarkan, walaupun ini perlu visualisasi, tetapi 90 derajat, kepalanya tidak menunduk ke bawah sekali, tidak terlalu nungkik ke atas sekali, jadi berada di posisi lurus. Itu adalah ketika kita ruku. Bahkan perhatikan di dalam hadis, dan ini adalah menurut Syekh Nasiruddin Albani di dalam sifat salat, kata beliau hadisnya adalah dengan berbagai jalan adalah termasuk hukumnya sahih, yaitu kata beliau kana idza raka'a, adalah Rasulullah SAW itu apabila ruku, basata dhahrahu wa sawwahu, menghamparkan punggungnya dan meratakannya. Bayangkan bahwa punggungnya itu menjadi rata dan permukaannya adalah menjadi sejajar. Hatta lau subba alaihil ma lastaqarra. Kata beliau, kalau saja ditaruh air di punggung Rasul ketika sholat itu, air itu tidak akan tumpah. Ya. Untuk menunjukkan bahwa si punggung itu berada dalam posisi rata. Sebab kalau miring kan jatuh. Atau miring ke kiri ke kanan juga jatuh. Tetapi ini adalah betul-betul punggung itu adalah rata. Kepalanya juga lurus ke depan, tidak ke bawah, tidak ke atas. Punggungnya juga tidak ke depan sekali, tidak ke atas sekali. Tetapi rata sampai dengan gambarkan kata Rasul, di sini dalam hadis, bahwa kalau ditumpahkan, dikucur air ke dalam bejana, yang bejana itu ditaruh di atas punggung ketika kita ruku, bejana itu tidak akan tumpah. Nah ini latih diri kita, apakah seperti itu atau tidak. Mungkin anak istri kita suruh mengevaluasi apakah kita rukunya sudah betul atau tidak. So, kalau tidak ini perlu praktek ya. Nah kita lewat suara ini adalah belum maksimal, tapi intinya mudah-mudahan bisa dipraktekkan di rumah rekan dokter, bahwa kalau ruku kepalanya tidak boleh nunduk ke bawah, tidak boleh mendengak ke atas, dan punggungnya adalah diusahakan rata 90 derajat sehingga kalau saja air ditaruh di punggung kita tidak tumpah. Seperti itu digambarkan sholatnya Rasulullah SAW, terutama rukunya. Lalu ruku ini adalah perlu kita ketahui, berapa lama sih kita ruku? Seperti apa rukunya kita itu? Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kata beliau rahimahullah ta'ala, di mana hadisnya berasal dari salah seorang sahabi bernama Al-Bara ibnu Azib, qala, kata beliau, ramaktus salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qiyamahu. Aku salat bersama Rasul, lalu kata beliau, fawajadtu qiyamahu faraq'atahu wa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajalsatahu baina sajdatain fasajdatahu fajalsatahu ma baina taslim wal insirafi qariban minas sawa'i. Kalau diartikan adalah bahwa aku temui Rasulullah SAW itu berdirinya, ya, berdirinya Rasul, rukuknya Rasul, i'tidalnya Rasul, yang ini nanti kita bahas setelah rukuk adalah i'tidal, i'tidalnya Rasul setelah rukuk beliau, kemudian sujudnya Rasul, kemudian duduknya Rasul di antara dua sujud, kemudian sujudnya beliau berikutnya lagi, kemudian duduknya beliau antara dua salam, itu adalah dan bahkan termasuk al-insiraf, yakni berpalingnya Rasul setelah sholat itu, qariban minas sawa, yakni kira-kira sama begitu. Artinya adalah, bayangkan, lamanya itu adalah ritmenya mirip-mirip sama. Okay. Bayangkan, berdirinya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk antara dua sujudnya, dalam tempo waktu yang mirip bersamaan. Nah, oleh karena itu, maka rekan-rekan dimanapun Anda berada, ini adalah contoh dari Rasulullah SAW tentang bagaimana kita melakukan ar-ruku. Demikian. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, setelah tadi saya sampaikan kepada antum semua tentang bagaimana ruku yang harus kita gerakan, yang harus kita upayakan, yang harus kita lakukan sehingga ruku kita sesuai dengan rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini adalah saya akan sampaikan tentang bacaan. Setelah kita benar dalam memulai gerakan dan kemudian dalam ruku kita, maka berikutnya adalah yang terpenting lagi adalah bacaannya. Apa yang harus kita baca atau bacaan apa saja yang mungkin kita bisa baca dalam ruku ini? Ada beberapa pilihan. Jika antum semua adalah mau memilih, atau ada beberapa gabungan yang mungkin bisa digabung jika mau, terutama ketika kita sholat sendirian. Kalau sholat bersama orang lain, apalagi menjadi imam, maka imam tentu yang diperhatikan bukan dirinya tetapi makmumnya. Dan karena itu dia tidak boleh berlama-lama egois, kemudian makmumnya merasa mungkin tidak cocok untuk berlama. Bukan tidak betah untuk lama, tapi mungkin keadaannya tidak cocok karena mungkin jam kerja atau yang lainnya. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, berikut ini adalah riwayat-riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang bisa kita baca di dalam ruku. Misalnya adalah terdapat dalam Sahih Muslim, juga Sunan Abi Dawud, juga Sunan An-Nasa'i, bahwa melalui Huzaifah ibn al-Yaman, bahwa beliau radhiyallahu anhu menyaksikan Rasulullah SAW sholat dan mendengarkan bacaan-bacaannya. Kata beliau, annahu ra'a Rasulullah SAW yusalli min al-lail. Huzaifah ibn al-Yaman melihat Rasulullah SAW sholat pada malam hari. Fakana yaqul, Rasulullah SAW mengatakan pada waktu sholat itu adalah Allahum Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya tiga kali, rekan dakta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diteruskan, Zul Malakuti, Wal Jabaruti, Wal Kibriyai, Wal Azamati. Thumma istaftaha faqara'a al-Baqarah. Ini adalah tadi berarti berkenaan dengan masalah takbiratul doa iftitah. Allahu Akbar, Dzul Malakut wal Jabarut, dan kita sudah bahas. Kemudian qiraahnya adalah membaca surat Al-Baqarah. Subhanallah, kalau kita kayaknya enggak kuat nih, ya tidak baca surat Al-Baqarah ya. Di malam hari ngantuk, kemudian pulangnya malam, ya tidak. Kemudian besok harus pulang, harus berangkat juga pagi-pagi. Bacanya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kalau kita hitung 2 juz setengah saja, satu juznya kita baca dalam yang normal adalah 20 menit. Ya. 20 menit kali 2 sudah 40, 60, 1 jam tuh membaca surat Al-Baqarah. Rekan dakta itu adalah Rasul dalam satu rakaat. Berikutnya adalah setelah baca surat Al-Baqarah, summa raka'a. Rasul kemudian ruku. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Subhanallah. Rasul itu rukuknya seperti berdirinya. Subhanallah. Berarti kalau tadi diperkirakan adalah bahwa membaca ataupun rakaat itu adalah membacanya kira-kira satu jaman, rukuknya satu jam. Ya, rukuknya ini adalah satu jam. Karena nahwan min qiyamihi. Berarti mirip-mirip seperti itu. Katakan saja rukuknya lebih sedikit, ya katakan 45 menit. Wa kana yaqulu fi ruku'ihi. Rasul membaca, mengatakan dalam rukuknya, Subhanarabbiyal azim. Subhanarabbiyal azim. Itu yang dibaca. Bacanya pendek. Tapi selama itu berarti tasbihnya berapa? Jadi subhanallah, bertasbih kepada Allah yang sebanyak mungkin. Ya. Jadi tidak dihitung dengan sekali, bakhil. Bertasbih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saja subhanarabbiyal azim satu detik, gitu kan, bisa dihitung. Kalau seandainya misalnya adalah satu jam. Satu detik berarti 60, satu menit kan. Nah kalau 60 ke 60 adalah sama dengan 3600 bertasbih ya. Rasulullah SAW kepada Allah SWT ketika beliau ruku. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, rekan dakta. Berikutnya adalah ada bacaan lain. Ketika kita ruku, bacaan lain adalah sebagai berikut, yaitu qala Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Begitu. Di mana bacaan ini adalah kata beliau, Rasul membaca ini ketika ruku. Allahumma ya Allah, laka raka'tu, untukmu aku melakukan ruku. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, kepadamu aku berpasrah diri. Khasya'alaka sam'i, kepadamu pendengaranku. Wa basari, penglihatanku. Wa mukhi, akalku. Wa azmi, tulangku. Wa asabi, ototku. Berkhusyuk, yakni bertakut kepadamu. Subhanallah. Jadi, rekan dakta, kepada Allah kita ruku. Kepada Allah kita beriman. Kepada Allah kita berpasrah diri. Dan telinga, mata, akal, tulang, otot, semuanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini diikrarkan, dibacakan oleh kita ketika ruku'. Silakan, kalau mau menggunakannya, ini adalah juga termasuk bacaan yang Rasul SAW biasa bacakan di dalam ruku'. Ada mirip dengan yang pertama, yaitu bahwa tadi Subhanarabbil Azim itu 3 kali, yaitu annahu melalui Hudzaifah bin Yaman, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza raka. Beliau Hudzaifah bin Yaman apabila melihat ataupun Rasulullah sallam ruku, mendengar bacaannya begini, Subhanarabbiyal Azim. Salah sama ratin 3 kali. Jadi Subhanarabbiyal Azim, Subhanarabbiyal Azim, Subhanarabbiyal Azim, lalu kemudian beliau bangun beriktidal, bangun dari ruku. Ada lagi diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni Al-Imam Ad-Daruqutni di dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syaikh Nasiruddin Al-Albani, kata beliau, kana yaqulu fi ruku'ihi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ruku itu membaca begini, mirip dengan yang sebelum ini, yaitu Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Jadi ini juga adalah di antara bacaan ruku, dan beliau Syaikh Nasiruddin Albani mensahihkan riwayat ini. Ada lagi melalui Al-Imam Al-Bukhari, melalui Al-Imam Muslim, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibnu Majah, melalui Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anha, bahwa kata beliau, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kata beliau Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau adalah istrinya, tentu lebih tahu tentang bagaimana suaminya salat. Kata beliau, Rasul itu adalah memperbanyak pembacaan bacaan berikut ini dalam rukuk dan sujud beliau. Apa itu yang dibaca oleh Rasul dalam rukuk dan sujud? Adalah kata beliau, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, Rabbana Tuhan kami, wabihamdika segala puji pujian milikmu, Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku. Jadi ini adalah bacaan. Sekali lagi saya bacakan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini juga adalah riwayat tentang bacaan ruku yang sahih. Ada lagi misalnya adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim pula, dan Al-Imam An-Nasa'i dan Abu Dawud, dan lafadznya adalah lafadz Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi, Rasul apabila ruku' wa sujudihi sujud, membaca apa? Bacanya adalah subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Jadi subuhun quddusun, subuh artinya adalah maha suci, quddus artinya juga sama maha suci, rabbul malaika, penguasa malaikat, pencipta malaikat, waruh, dan juga arruh, yakni nyawa. Jadi saya baca sekali lagi, rekan dokter silakan untuk dibenarkan bacaannya, subuhun quddusun rabbul malaikati waruh. Ini juga adalah juga merupakan bacaan ruku yang oleh Rasul dibacakan, sebagaimana tadi Aisyah mengatakan bahwa ini diperbanyak di kala Rasul sallallahu alaihi wasallam ruku. Berikutnya adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Kemudian dikatakan juga oleh beliau Syaikh Nasiruddin Al-Albani dalam sifat salat Nabi, kata beliau melalui Ali bin Abi Talib, qala kana Rasulullah SAW idza sajada fi sholatil maktubah, adalah Rasulullah SAW itu apabila sujud pada waktu salat fardu, qala Allahumma laka sajadtu. Itu adalah apabila sujud. Tetapi yang kita pelajari adalah masalah ruku, maka saya bacakan tentang masalah ruku. Wa kana idza raka'a qala, Rasul apabila ruku yang beliau baca adalah Allahumma ya Allah, laka raka'tu, untukmu aku ruku, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, wa laka aslamtu, kepadamu aku berpasrah diri, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'idhami, kata beliau, wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin, kata beliau adalah bahwa pendengaranku, penglihatanku, akalku, tulangku, kakiku, semuanya adalah takut khusyuk kepada Allah, yang Allah itu adalah merupakan rabbul alamin, penguasa alam semesta. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, ini adalah bacaan pula yang boleh kita jadikan pilihan kalau kita mau. Saya ulang, kata beliau, Allahumma laka raka'tu, wabika amantu, walaka aslamtu, anta rabbi, khasha'alaka sam'i, wa basari, wa mukhi, wa 'idhami, wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Berikutnya adalah ada pula riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan juga disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Kata beliau melalui Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata beliau, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a, adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau jika ruku' qala, berkata, bersabda, membaca, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa azami wa asabi lillahi rabbil alamin. Kata beliau, kalau diartikan, Allahumma ya Allah, laka raka'tu, kepadamu aku ruku', wa bika amantu, aku beriman membenarkanmu, wa laka aslamtu, aku berpasrah diri kepadamu, wa alaika tawakkaltu, aku bergantung hanya kepadamu, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa azami wa asabi, bahwa kata beliau, pendengaranku, penglihatanku, darahku, dagingku, tulangku, ototku, semuanya khusyuk, takut kepada Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Jadi rekan dakta, ini juga adalah merupakan doa. Saya ulangi, Allahumma laka raka'tu, wabika amantu, walaka aslamtu, wa alaika tawakkaltu, anta rabbi, khasha'a sam'i wa basari, wa dami wa lahmi, wa azami wa asabi, lillahi Rabbil Alamin. Berikutnya, ada pula juga masih di dalam bacaan-bacaan ruku ini adalah antara lain diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam An-Nasai dan lafadznya lafadz Imam Muslim, di mana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kata beliau, iftaqadtun nabiyya dzata lailatin, aku suatu malam kehilangan nabi, fa dzanantu annahu dzahaba ila ba'dhi nisa'ihi, aku mengira bahwa Rasul pergi meninggalkanku untuk menuju kepada istri-istri Rasul yang lain. Demikianlah cemburunya seorang wanita istri Rasul. Begitu tidak ada, disangkanya beliau meninggalkan dan kemudian pergi ke istri yang lain. Fatahassastu, summa raja'tu, lalu aku awasi, aku cari. Summa raja'tu, lalu aku kembali, pulang. Fa'idhah wa raki'un aw sajidun, ternyata beliau ruku atau sujud. Yaqul, kemudian mengatakan, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Kata Aisyah, fakultu bi abi anta wa ummi, inni la fi sya'nin wa innaka la fi akhar. Kata beliau, aku berpikir yang lain, engkau berpikir yang lain ya Rasul. Yaitu pelajarannya adalah bahwa Rasul mengatakan, membaca di dalam sujudnya, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Sekali lagi, subhanaka, maha suci engkau, wa bihamdika, segala puji bagi engkau, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau ya Allah. Berikutnya, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Abu Dawud, dan lafadznya lafadz Imam An-Nasai, dikatakan hadis ini sahih, adalah melalui Auf bin Malik, bahwa kata beliau, qala qumtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fabada'a fastaka wa tawadda'a, adalah aku bangun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul itu memulai dengan bersiwak, lalu beliau berwudu, summa qama fasalla, lalu beliau bangun dan salat, fabada'a fastaftaha min al-baqarah, beliau membuka salatnya dengan membaca surat Al-Baqarah, la yamurru bi ayatin ra'ayati rahmatin illa waqafa wa sa'al, tidak ada ayat ataupun tidak satu ayat pun yang di dalamnya mengandung unsur kasih sayang Allah, Rasul kemudian berhenti dan memohon pada Allah untuk agar Allah memberikan rahmatnya. Wala yamurru bi ayati adzabin illa waqafa yata'awwad, dan beliau ketika melalui ayat yang di dalamnya ada unsur azab, beliau Rasulullah SAW adalah berlindung kepada Allah dari azab itu. Tsumma raka'a, kata beliau Auf bin Malik, kemudian Rasul ruku. Famakasa raki'an biqadri qiyamihi, kemudian beliau ruku selama beliau berdiri. Yaqulu fi ruku'ihi, beliau mengatakan, membaca dalam rukuknya, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Kata beliau, bacaannya adalah Subhanal Dzil Jabarut, Maha Suci yang memiliki keperkasaan, wal malakut dan kerajaan, wal kibriya dan kesombongan, wal azamah dan keagungan. Subhanallah. Rekan-rekan, dimanapun Anda berada, semua zikir tasbih ini adalah bermakna mengagungkan Allah, mensucikan Allah, menunjukkan bahwa kita beriman pada Allah, menunjukkan bahwa seluruh tubuh kita menyerah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja kita renungkan pelajaran ini, maka kenapa ketika kita selesai dari sholat, seolah kita adalah tidak berbuat, tidak mengatakan sesuatu, tidak berikrar sesuatu, tidak berkomitmen sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka marilah kita tingkatkan khusyuan kita dan fahami dan hafalkan dan ketahui tentang arti-arti bacaan yang kita baca di dalam sholat itu. Ya. Ada perkataan dari kalangan para ulama bahwa kita diperbolehkan untuk menggabung zikir-zikir tadi. Silakan, mungkin tentu kalau ingin bacaan yang benarnya adalah harus dengan tulisan yang benar ya. Digabung satu persatu boleh, digabung juga boleh. Tetapi ada hal yang harus terakhir kita harus ketahui, bahwa di dalam ruku kita tidak boleh membaca Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim melalui Abdullah bin Abbas, kata beliau, kasyafa Rasulullah SAW as-satar wan-nasu sufufun khalfa Abi Bakrin wa qala ayyuhan nas innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwah illa ru'ya salih yaraha al-muslim aw yura lahu ala wa inni nuhitu an aqra' al-qur'ana raki'an aw sajidan fa amar ruku'u fa'azzimu fihi rabba azza wa jal wa amas sujudu fajtahidu fi du'a faqaminun an yustajabalakum, kata Rasul di dalam ruku ya, langsung kepada bahasan ini, bahwa kata Rasulullah SAW, wa inni nuhitu, dan aku dilarang, an aqra al-Quran, dilarang siapa yang dilarang? Yang dilarang itu adalah Rasul, yang melarang siapa? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Rasul dilarang, berarti kita juga dilarang, an aqra al-Quran, untuk membaca Al-Quran, raki'an aw sajidan, dalam keadaan kita ruku atau dalam keadaan kita sujud. Fa amar ruku, adapun dalam keadaan sujud, kata beliau, fa'azzimuhu fihi rabba azza wa jal, ketika kita ruku agungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa amas sujud fajtahidu fid du'a, adapun kita dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka dari sini kita ketahui, apabila kita ruku dan sujud, dan kita akan bahas lagi hadis ini dalam sujud agar kita tetap ingat, bahwa ketika kita ruku kita tidak membaca Al-Qur'an, tetapi kita memenuhi ruku itu dengan mengagungkan Allah, mensucikan Allah, menyatakan ikrar kita bahwa kita beriman pada Allah, bahwa Allah adalah Maha Kuasa, Allah Maha Raja, Allah baik, Maha Agung, dan seterusnya. Demikian. Baik, kita sapa rekan Dakta di line telepon 8816363, sudah menanti Pak Damin di Tanjung Priok. Assalamualaikum Pak Damin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanyakan pertama bacaan Rukun Ustaz, boleh enggak menggabungkan antara yang sudah disebutin itu Ustaz? Misalnya begini Ustaz, membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Setelah itu membaca Subhana rabbiyal azim, selama kita membaca surah dan membaca Al-Fatihah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya belum dibahas nih Ustaz, tapi saya ingin tanyakan bacaan sholawat setelah tasyahud awal itu sampai Allahumma sholli ala Muhammadin, apa sampai selesai fil alamina innaka hamidum majid, apa sampai situ gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Ibu Homsatun di Villa Nusa Indah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan singkat saja. Begini Ustaz, saya mau nanya tentang sujud tadi ya. Kalau sujud itu kan dibolehkan banyak doa gitu ya. Tadi yang saya dengar itu tidak boleh membaca Al-Quran. Terus bagaimana kalau doa itu dengan membaca Asmaul Husna gitu? boleh nggak Ustaz? Ya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di SMS Ustaz sudah cukup banyak bergabung. Di antaranya seperti yang sudah dipilihkan oleh Mas Bayu Samudra, ini ada pertanyaan dari rekan data. Ada Pak Suwan di Jakarta mau tanya, apabila kita sedang ruku, pandangan mata kita yang benar bagaimana dan kemana ya Ustaz ya. Kemudian ada Abu Sidki di Zamrud, Ustaz kalau berdiri itidal sujud, duduk antara dua sujud waktu lamanya hampir ya, apakah doa ruku kemudian sujud istirahat diulang-ulang berapa kali gitu Ustaz ya. Dari Abu Sidki di Zamrud. Satu lagi dari Pak Dery di Matraman, saya mau tanya bagaimana posisi lengan dan jari-jari ketika ruku, apakah sikutnya boleh bengkok? Ya, rekan dokter, dimanapun Anda berada, ada beberapa pertanyaan secara langsung ya, dan termasuk juga SMS tentang Pak Damin ya tadi di Tanjung Priuk bertanya tentang dua hal. Satu, masalah baca doa-doa ruku tadi itu digabung begitu. Seperti yang saya sampaikan bahwa para ulama sudah menyatakan bahwa yang benar sebenarnya adalah boleh digabung. Jadi para ulama berbeda pendapat dan di antaranya adalah termasuk Imam Nawawi, termasuk juga adalah imam-imam yang lain mengatakan bahwa boleh ya untuk digabung ya. Wal afdalu an yujma' baina hadzainil adzkar hadzihil adzkar kullaha in tamakkan. Kalau memungkinkan, kata beliau, digabung semua zikir-zikir itu, maka itu adalah afdal. Menunjukkan bahwa menggabungkan semua itu adalah termasuk boleh. Tetapi namanya juga sunnah ya. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau kita sedang sholat sendirian, ya semua kita sendiri. Mau lama, mau sebentar, betul tidak? Kita bebas. Tapi kalau kita sedang terkait dengan orang lain, terutama ketika menjadi imam, maka imam itu harus perhatikan keadaan makmum. Oleh karena itu, walaupun dia bersemangat menggebu-gebu untuk menggabungkan, dia katakan ini afdal, tetap saja dia tidak boleh egois lihat kepada makmumnya. Jangan-jangan makmum sedang sibuk, jangan-jangan ibu-ibu atau anak-anak nangis dan seterusnya. Oleh karena itu, dalam hal ini kebijakan imam adalah merupakan bagian daripada ilmu yang dimiliki oleh imam itu sendiri. Tetapi bagi seorang pribadi, maka jika dia mau menggabungkan, tadi dikatakan bahwa jika menggabungkan semua zikir-zikir tadi itu termasuk afdal, karena tentu adalah juga sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Pak Amin, tidak mengapa, jangan ragu untuk boleh menggabung beberapa zikir ruku ini, tentu sekemampuan kita sesuai dengan waktu yang kita miliki boleh untuk digabung demikian. Tapi kalau mau satu-satu juga tidak mengapa, sesuai dengan kemampuannya. Tentang sholawat nanti insya Allah kita bahas saja di waktunya, sehingga kita fokus malam-malam hari ini berkenaan dengan masalah ruku saja. Tentang masalah sujud juga ini adalah belum sebetulnya, cuman tadi karena tersinggung ya dikatakan ketika kita ruku fa'azzimu fihi rabba azza wajal, lalu ketika sujud amma fi sujud adalah fa'aksiru ad-du'a. Karena kata Rasul tadi dikatakan bahwa apabila kita dalam keadaan ruku, maka agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam keadaan sujud, maka hendaknya adalah diperbanyaknya adalah doa. Nah, oleh karena itu boleh enggak di situ dikatakan membaca al-asma'ul husna. Kalau kita ketika sujud itu adalah membaca, misalnya adalah doa-doa ataupun zikir-zikir yang Rasul contohkan tentang sholat, maka itu tentu adalah boleh. Juga misalnya doa itu adalah berasal dari Al-Quran, bukan baca Quran tapi dia doa dari Al-Quran misalnya, maka itu adalah juga termasuk boleh. Kemudian dikatakan tentang tadi membaca Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna itu adalah bagian daripada doa. Allah SWT berfirman, kata Allah, walillahi al-asma'u al-husna fadu'uhu biha. Maka kata Allah SWT, sesungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang baik, karena itu berdoalah dengan nama-nama yang baik itu, berarti boleh. Nah, oleh karena itu, karena dia adalah termasuk firman Allah, termasuk hadis Rasul, termasuk membolehkan itu, maka boleh kita mengatakan di dalam sujud kita seperti itu. Yang tidak boleh itu adalah doa yang berasal dari bahasa kita, walaupun bahasa Arab. Misalnya dia ngarang sendiri gitu kan doa, atau misalnya pakai bahasa Sunda, atau pakai bahasa Jawa, atau bahasa Padang, atau bahasa apa, dia berdoa dalam sholat dan dijaharkan, maka itu tidak boleh. Tapi kalau doanya di dalam hati, tidak komat kamit mulutnya, dia berdoa dalam hati, ya Allah, saya minta ini, ya Allah, saya hindarkan dari anu, ya Allah, datangkan kepadaku ini dan itu, maka itu adalah boleh. Tapi untuk dijaharkan, diikrarkan dalam mulut, maka tidak boleh. Tetapi mengucapkan al-asma'ul husna, insya Allah ta'ala termasuk boleh, karena itu adalah bagian daripada yang bukan Quran, dan dia adalah bagian doa, sebagaimana yang tadi ayatnya sudah saya bacakan, begitu ya. Berikutnya adalah tentang tadi ruku, matanya gimana dan kemana, ya. Matanya tidak boleh merem, yang jelas. Kemudian yang kedua, kemana, arahkan ke arah tempat sujud. Jadi arahnya ke tempat sujud, kemudian dalam keadaan tidak melotot, tetapi tidak merem. Jadi biasa saja, wajar-wajar saja gitu. Biasakan kita itu dalam beribadah itu sesuai dengan prosedur. Jangan katanya supaya khusyuk merem. Nah, tidak ada itu, tidak ada cara itu, tidak ada gitu kan. Atau malah supaya dia adalah, kalau misalnya dia supaya khusyuk maka dia semelotot. Nah, tidak ada, tidak ada. Tidak boleh untuk mengatakan sesuatu yang itu adalah di luar prosedur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika itu adalah dilakukan, maka bisa jadi bid'ah. Tetapi kalau tidak dilakukan, maka itu adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Tentang tadi, dalam keadaan duduk, kemudian duduk antara dua sujud gitu kan. Duduknya bagaimana, apakah dalam keadaan iftiros katanya. Nanti juga ini kita bahas sebetulnya. Jadi sebagai sekilas adalah hai'ah kita ketika kita sujud itu, atau ketika kita duduk antara dua sujud itu adalah iftiros. Iftiros yakni membentuk fars. Bahwa kita, fars itu hamparan. Kita bisa menghamparkan kaki kiri dan kita menduduki telapak kaki kita sendiri. Sementara telapak kaki yang sebelah kanan diposisikan berdiri, jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Nanti kita bahas lagi di waktunya. Tentang tadi masalah Pak Deni tadi ya. Iya. Bertanya tentang lengan atau jari gitu. Betul. Ketika Pak Deri di Matraman, bagaimana posisi lengan dan jari ketika ruku? Apakah sikutnya boleh bengkok? Betul. Ini adalah yang benar adalah lurus. Tidak boleh membengkok gitu ya. Tetapi memang Islam itu adalah selalu dalam keadaan bijak ya. Kalau misalnya orang itu ukuran tangannya lebih panjang misalnya gitu kan. Misalnya kalau diluruskan maka badannya menjadi dengak ke atas gitu. Berarti itu kan tidak sesuai dengan sunnah Rasul tadi gitu kan. Iya. Maka dalam keadaan seperti itu menyesuaikan diri. Tapi boleh kalau karena gimana itu kan. Jadi harus ke atas. Tapi kalau dia adalah biasa normal, maka insya Allah ta'ala seperti itulah, ikuti prosedur seperti yang Rasul tadi contohkan pada kita, bahwa sampai dengan bejana ditaruh di punggung kita tidak jatuh, menunjukkan bahwa posisi tubuh kita yang normal adalah seperti halnya 90 derajat dan kaki kita tentu mengikuti seperti itu. Kalau tangan kita bisa lurus dan posisi punggung kita adalah 90 derajat berarti tepat. Tapi kalau posisi 90 derajat lalu tangan kita harus bengkok, berarti tangan kita agak sedikit panjang gitu. Nah, maka itu adalah takdir dari Allah SWT, tidak perlu kita sesali, dan itu adalah qadarullah wa masya'afal, apa yang Allah kehendaki maka terjadi. Demikian. Baik. Di line telepon di Pondok Gede sudah ada Ibu Syalmi. Assalamualaikum Bu Syalmi. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Ini mau tanya. Kan di sini saya baca di kumpulan doa penerbitnya dari Al-Sofwa itu setelah membaca Subhanaka Rabbiyal A'la atau doa sujud atau ruku, itu ada tambahan Allah Subhanaka, sebentar Ustaz, saya baca lagi. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, itu boleh dibaca enggak Ustaz? Iya. Ya udah itu aja. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Syalmi di Pondok Gede. Kemudian ini ada pertanyaan dari siapa ini? Rekan Dakta tanpa nama. Kalau dari Salafi Set, kalau takbir telapak tangannya di depan sejajar dengan perut. Itu tanggapannya bagaimana ya? Baik, satu lagi singkat saja. Halo, assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Afwan. Pak Afwan di? Di Jakarta. Silakan langsung singkat ya Pak ya. Nah, tapi saya mau nanya nih. Ya. Nah, di dalam sholat dua rakaat wajib atau dua rakaat sunnah itu yang benar duduknya tasawuf itu kaki kiri di bawah pantat atau kaki kiri di bawah kaki kanan? Kita aja kata. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan pertama tadi tentang redaksi bacaan ruku ya, yaitu dan itu adalah sebenarnya sahih, tidak mengapa ya, Ibu Syalmi ya, mengatakan bahwa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli itu benar Bu, itu boleh itu dibaca dan itu adalah boleh, dan hadisnya termasuk hadis yang kuat, itu muttafaqun alaihi. Jadi jangan ragu dibaca, itu adalah bacaan ruku yang benar. Demikian. Dan maknanya adalah ada di situ tasbih dan ada di situ istighfar. Ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar. Jadi itu bagus sekali. Ya, oleh karena itu, dan ini termasuk riwayat yang paling kuat di antara riwayat-riwayat yang lain. Karena di hadis ini adalah yang meriwayatkannya adalah dua orang imam meriwayatkan dalam waktu yang sama, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu bacalah dengan doa seperti itu, insyaallah taala adalah afdal dan lebih baik. Demikian tentang yang kedua adalah apabila katanya dikatakan di situ seorang salafi apabila sedekap gitu ya, maka tangannya sejajar di depan perut. Yang dimaksud dengan salafi itu adalah siapa saja. Dia bukan organisasi. Ya. Salafi itu adalah siapa saja yang mengindukkan diri kepada pendahulu umat ini. Nah, pendahulu umat itu adalah ar-rasul, as-sahabah dari kalangan muhajirin dan ansar, at-tabi'in, tabi'u at-tabi'in. Nah, kalau dalam beragama kita itu selalu berporos dan bertolak kepada mereka, maka orang itu boleh menamakan diri seorang salafi, walaupun tidak ada ajarannya Anda harus mengatakan salafi atau tidak salafi. Intinya yang penting adalah bahwa kita mengikuti Rasul Muhammad, sahabat, tabi'in, tabi'u, ya, at-tabi'in. Nah, baik, itu disebut dengan salafi. Adapun tentang letak tangan itu tidak berdasarkan musyawarah kita. Letak tangan itu adalah berdasarkan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana adalah bahwa Rasul itu menjelaskan kepada kita wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra, dia menaruh tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri, dan tangan di atas tangan kiri itu kiri yang mana. Rasul sudah menjelaskan, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bisa di atas telapak tangan, bisa di atas pergelangan tangan, bisa sampai dengan siku sampai di sini gitu. As-Sa'id namanya. Nah, ini adalah tiga posisi. Nah, ini adalah ditentukan oleh sesek atau tidak seseknya soft kita. Nah, kalau misalnya longgar ya kita bisa begini, bisa hanya di telapak tangan. Betul. Tetapi kan kita sayapnya akan lagi lebar. Tapi ketika kita mengkerucut begini berarti kita lebih irit tempat. Betul. Nah, oleh karena itu ini adalah subhanallah, Islam itu di situlah lenturnya. Betul. Oleh karena itu bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu. Nah, tentang masalah posisinya adalah tidak di depan perut sebenarnya, tapi ala sodrihi, di atas dadanya. Jadi bukan di perut kanan, di perut kiri gitu, nyengsol begitu. itu adalah bukan, tapi yang benar menurut Rasul adalah ala sodrihi. di atas dada. Di atas dada berarti. Di atas dada itu, maaf kalau ibu-ibu berarti di buah dada. Tepat gitu ya, di payudaranya ya. Tapi bukan berarti di atas dada lalu di atas di bawah leher gitu. Kan ada tuh yang sampai di atas leher. Bukan. Atas dada itu adalah di posisi buah dada ataupun dada bagi laki-laki. Demikian. Baik. Pak Afwan, di Pak Afwan adalah tentang ini juga kita bahas sebelum dibahas ini. Ya. Tetapi jawaban singkatnya adalah Pak Afwan, apabila sholat kita termasuk sholat yang dua rakaat, misalnya sholat subuh atau misalnya adalah sholat-sholat sunnah, maka duduk kita adalah iftirash, yakni menghamparkan kaki sebelah kiri dan kita menduduki telapak kaki sebelah kiri dan menegakkan kaki sebelah kanan, jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Demikian. Bahwa malam hari ini kita bahas selesai masalah ruku, jadilah kita orang yang selalu ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan, mematuhkan seluruh anggota tubuh kita lahir dan batin atas Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta yang menciptakan kita, yang memberikan kepada kita anugerah dan karunia. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan hidup dan keberuntungan bagi kita di dunia dan di hari akhir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.